Wajah yang cantik akan lebih menarik dengan perilaku yang baik agar lebih mempesona. Taat pada agama, berhijab lillahi ta'ala. Wajah yang cantik akan lebih menarik.